Mengusap wajah setelah sholat itu hukumnya boleh, bahkan sunnah. Saya sebutkan di dalam kitab Al-Adhkar karya Imam An-Nawawi, di situ disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sholat Nabi mengusap wajahnya dengan tangan kanan dari dahi sampai ke bawah sambil mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dan doa-doa yang lain. Jadi kadang kita kalau setelah sholat tuh assalamualaikum warahmatullahi, itu sunnah, boleh-boleh saja, dan hadisnya ada. Di mana dalilnya? Di dalam kitab Al-Adhkar karya Imam Nawawi. Ayo, kurang apa coba? Imam ngomong nih, Imam Nawawi loh. Imam Nawawi itu salah satu ulama pentolan, salah satu ulama rujukan dalam mazhab Imam Syafi'i, bukan ulama kaleng-kaleng gitu ya. Jadi boleh-boleh saja. Jadi kalau ada yang mengatakan apa namanya salah, itu dasarnya dari mana? Nah, mungkin tanya sama ustadznya itu di kitab apa kalau mengatakan itu, jelas di dalam kitab Al-Adhkar Nabi melakukan hal itu dan hadisnya benar. Ya, hadisnya benar, enggak sampai derajat maudhu, enggak sampai derajat palsu, hadisnya benar. Cuman kan yang menjadi masalah ini memang kita ini terbiasa mencaci. Yang enggak sepaham dengan kita dicaci. Yang enggak sepaham dengan kita diolok-olok. Padahal itu perkara sunnah. Sunnah itu apa sih? Sunnah itu kalau dilakukan dapat pahala, enggak dilakukan enggak berdosa. Salat duha, duha itu sunnah. Kamu duha dapat pahala, kamu enggak duha enggak dosa. Ini sunnah. Lah masa gara-gara orang enggak mengamalkan sunnah itu kita caci? Kan enggak dosa dia. Kecuali kalau dia enggak apa meninggalkan yang wajib. Dia misalkan enggak salat subuh, ya kita tegur. Lalu dia mengatakan, ya terserah saya lah, nyawa-nyawa saya, roh-roh saya, kok kamu yang sewot? Ya kita tegur, jangan salah kamu. Tidak boleh, tetap wajib sholat subuh, gini harus tegas kita. Karena dia meninggalkan yang wajib. Karena kalau dia meninggalkan yang wajib berdosa, beda sama sunnah. Kalau sunnah dia enggak sunnah, enggak apa-apa, enggak dosa. Walaupun rugi juga, tapi enggak sampai berdosa. Jadi kita enggak perlu mencomoh atau memaksakan orang untuk mengamalkan sunnah. Kalau dia mau ngamalkan alhamdulillah, kalau enggak ya sudah, termasuklah mengusap wajah setelah sholat, dia amalkan, dia dapat pahala. Jika tidak ya enggak apa-apa, enggak jadi masalah, enggak perlu dicemooh. Jadi hukumnya sunnah, dalilnya jelas disebutkan dalam kitab Al-Adhkar karya daripada Imam Nawawi. Wallahu taala alam bisawab.